bersama Nugroho Audio dan juga ada Max Pro Soteng Gundes Team. Siapa lagi kalau bukan Desi Tata Manhattan Mengley. BMP Mania, terima kasih. Beringin mancal pedal. Rasa piro ne loro ati iki tau mergo ditinggal bari, tapi loro ati iki tau mergo dihianati, yen pancen wes karise kowe gandeng karo dhewe, mung dong aku bas-basnya Gondes. Wow. Terima kasih. Bus-busnya Gondes. Tepuk tangannya Gondes. Wow, wow. Luar biasa.